Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-24 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ini terkait dengan ayat yang sebelumnya. Jadi kita baca tadi subuh. فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Jika kalian dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silakan kalian datangkan satu surat semisalnya dan panggillah sembah-sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah jika kalian benar dalam pengakuan kalian bahwasanya itu adalah muftara. Dalam ayat ini Allah pastikan bahwa mereka tidak akan bisa memenuhi tantangannya. Fa'in lam taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukan, tidak bisa mendatangkan satu surat semisal Quran. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan mungkin bisa melakukannya. Demikian disebutkan sebut Ibn rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fa'ilam taf'alu, yani fa'ilam ta'tu bisurat yang misli. Jika kalian tidak bisa mendatangkan satu surat ini semisalnya. Walam taf'alu, yani walimkinukum an taf'alu. Kalian tidak akan mungkin bisa melakukannya. Ini sekali lagi menunjukkan ijaz Al-Quran. Ya, telah membuat lemah hamba-hamba Allah untuk bisa mendatangkan semisalnya. Walaupun mereka berkumpul tidak akan bisa membuat semisal Al-Quran. Jika kalian tidak bisa melakukannya dan tidak akan mungkin bisa melakukannya, fattakun nara, maka hendaknya kalian takut terhadap api neraka. Jauhkan diri kalian, jaga diri kalian dari api neraka. Kata Sumutaymin rahimahullah ta'ala, وَلَنْ يَجِدُوا مَا يَتَّقُونَ بِهِ النَّارِ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Mereka tidak akan mendapati sesuatu yang bisa menjaga diri mereka dari api neraka kecuali dengan beriman, mengimani Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, takutlah kalian dari api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang api neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Kalau di dunia, waqud itu adalah ma yuqadu bihi syai', ya, sesuatu yang digunakan untuk alat membakar, dinyalakan dengannya sesuatu. Kalau di dunia pakai kayu bakar, hatab. Adapun api di akhirat, api neraka, bukan kayu bakar tapi dinyalakan dengan manusia dan bebatuan. Bebatuan apa yang dimaksud? Disebutkan sebagai min rahimahullahu ta'ala. Sebagian para ulama berkata yang dimaksud dengan hijarah di sini hijarah ma'budah, bebatuan yang disembah-sembah oleh musyrikin. ya, patung-patung, batu-batu yang dijadikan sembahan oleh musyrikin. Ini batu di sini dimaksud. Sebagian ulama berkata demikian. Nah, wa'iddat lil kafirin, dan neraka itu yang kayu bakarnya itu berupa manusia dan bebatuan, mu'iddat, telah dipersiapkan, telah ada dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dan beberapa pembahasan masalah akidah terkait dengan ayat ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasanya man aradal Qur'an fa inna ma'wahun nar. Barang siapa yang menentang Al-Qur'an, maka tempat tinggal dia adalah neraka. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Barang siapa yang menentang Al-Qur'an, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an, maka tempat kembali dia nanti, tempat tinggal dia di akhirat adalah di neraka. Liqaulihi fattaqun nar. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, daripada ayat ini, annan nas waqudun linnar kama tuqadun naru bil hatab. Manusia nanti di akhirat, di neraka itu menjadi waqud, menjadi kayu bakar di neraka. Sebagaimana dinyalakan api di dunia dengan kayu, maka api neraka akan menyala dengan manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Fahiya bi nafsil waqti tuhrikuhum, dan di satu waktu api tersebut pun membakar mereka, membakar mereka, dan sekaligus dijadikan sebagai alat untuk membakar. Maka kata beliau rahimahullah, fajtami'ul adabu alaihi min wajhain, maka terkumpullah atas mereka siksa dari dua sisi. Sisi yang pertama dijadikan sebagai alat untuk menyalakannya, dan yang kedua api tersebut itu membakar dia. Yang ketiga, tabligh rahimahullah, kata Syaikhul Muslimin rahimahullah, dari ayat ini menunjukkan ihanatu haula'il kuffar bidlali alihatihim wa tarihi binnar. Ayat ini menunjukkan terhinanya dan penghinaan, terhinanya, rendahnya orang-orang kafir. Dari mana? Itu dengan dihinakannya ilah-ilah mereka, patung-patung yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah, ternyata ikut dilemparkan di neraka, dibakar di neraka. Menurut satu penafsiran yang tadi disebutkan, maka dilemparkannya patung-patung yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah di neraka bersama mereka, ini adalah bentuk kehinaan untuk orang-orang kafir, orang musyrikin. Yang keempat, di atas ayat ini dan terkait dengan masalah akidah yang sudah kita sering baca, sering dengar, ayat ini menunjukkan an-nar mawjudah, alaan neraka itu sudah ada sekarang. Karena mu'iddat dengan fi'il madi mughayyar sighah, atau sebagian menyebut dengan mabni lil majhul, mughayyar sighah mu'iddat fi'il madi. Iya, fi'il madi menunjukkan sudah ada. Dan juga sunnah Rasul SAW menunjukkan demikian. Di antara adab neraka adalah datang kepada afwan. Di antara adab kubur, adab barzah, itu adalah ditampakkan ya, tempat di neraka, dan masuk ke kuburnya panasnya api neraka. Neraka sudah ada. Yang kelima, di antara faedah ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahwasanya nar, neraka itu darun lil kafirin, adalah negerinya, ya, tempat tinggalnya orang-orang kafir, karena dipersiapkan untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, kalaupun mereka masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka dengan sebab keimanan pada mereka walaupun satu bilik darah, mereka akan keluar dari neraka. Saya boleh menyebutkan faedah, boleh sebutkan beberapa pembahasan masalah akidah. Yang pertama terkait dengan masalah abadiyah nar. Intinya beliau rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat para ulama kita bahwasanya yang benar neraka itu kekal. Dan disebutkan dzakar ba'dul ulama ijma' as-salaf 'ala annaha tabqa. Ijma' as-salaf bahwasanya neraka itu kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan tiga ayat yang menunjukkan kekalnya neraka. Yang pertama dalam surat An-Nisa, yang kedua dalam surat Al-Ahzab, yang ketiga dalam surat Al-Jin. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-168 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang zalim, Allah tidak akan mungkin mengampuni mereka dan memberikan petunjuk jalan kepada mereka kecuali jalan ke jahannam, dan mereka kekal di jahannam selamanya. Di surat Al-Ahzab di ayat yang ke-64-65, innallaha la'anal kafirin wa'adalahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka neraka sa'ir, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Di surat yang ketiga, surat Al-Jin, ayat yang ke-23, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalam selamanya. Ini menunjukkan ya kekalnya mereka di neraka, yang menunjukkan kekalnya neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pendapat yang benar kata beliau, dan dinukil ijma' salaf terkait masalah ini. Yang kedua terkait dengan i'jaz fil Quran. Iya, Al-Quran mu'jiz, telah menunjukkan kelemahan manusia iya untuk mendatangkan semisalnya dalam keadaan mereka. Orang-orang Arab di masa Rasulullah SAW adalah orang-orang yang tinggi bahasanya, tapi mereka tidak bisa untuk mendatangkan semisal Quran. Kata beliau, sisi ijaz dalam Al-Quran itu ada beberapa sisi. Yang pertama, kata beliau, sisi quwwatul uslub wa jamaluhu wal balaghah wal fasahah wa adamul malal fi qira'atihi. Kata beliau, dari sisi kuatnya uslub dalam surat-surat Al-Quran, indahnya bahasa Al-Quran, tingginya bahasa, fasihnya bahasa Al-Quran, dan kata beliau tidak bosan di dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, seorang mungkin membaca Quran pagi hari, sore hari, bahkan bisa jadi khatam Quran 2 hari, 3 hari, la yumilluhu itlaqan, dia tidak bosan membacanya. Ini orang-orang beriman. Karena kuatnya uslub Quran, indahnya Quran, tingginya bahasa Quran, dan tidak membosankan ketika membacanya. Yang kedua adalah annahu mu'jizun bihaitsu, yang menunjukkan ijaz dalam Quran juga adalah innal insan kullama qara'ahu, setiap kali membaca Quran, bitadabbur, tapi dengan tadabbur, membaca dengan berupaya memahaminya. Zaharu lahu bil qira'ah tsaniyah ma lam yadhhar lahu fil qira'ah ula. Ya, beliau rahimahullah, beliau menyatakan setiap kali seorang membaca Quran ya dengan tadabbur, dia dapati di qira'ah yang kedua itu banyak faedah, banyak maklumat, banyak ilmu yang tidak dia dapat ketika dia baca yang pertama. Ketika baca pertama, iya, sepertinya terlewat. Ketika baca kedua, dia dapatkan, iya, faedah-faedah ilmiah terkait dengan masalah agamanya. Baca yang ketiga, tambah lagi, dia dapatkan sesuatu yang tidak dapat di kiraah kedua. Sehingga Ibnu Taimin rahimahullah menceritakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah punya kitab catatan khusus yang beliau catat ketika baca Quran, dapat satu faedah catat sehingga terkumpul, iya, fawaid yang beliau kumpulkan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, tabaraka rahimahullahu taala, sidqu akhbari, yang menunjukkan i'jaz dalam Quran. Tidak akan mungkin makhluk bisa mendatangkan semisal Quran, semisal surat Quran, adalah sidqu akhbari, benarnya berita-berita dalam Al-Qur'an. Bihaitsu yushhidu lahul waqi', yaitu berita Al-Qur'an itu dipersaksikan oleh waqi', kenyataan yang ada. Dan juga kamalu ahkami, sempurnanya hukum-hukum dalam Al-Qur'an, sehingga mengadu kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata beliau rahimahullah taala, menunjukkan i'jaz dalam Quran, sehingga tidak bisa makhluk membuat semisal satu surat dalam Al-Qur'an sekalipun, itu ta'thiruhu 'alal qulub. Al-Qur'an itu bisa memberikan ta'thir, pengaruh pada kalbu, pada manhaj seseorang, pada kalbu seseorang, ya, tersentuh dengan Al-Quran yang dibacanya. Itu mungkin yang bisa saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.